tangis mudara. Hatiku tak akan iba. Pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah sering kali kau salah padaku. Tapi engkau aku lagi ku maafkan.